بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله بإخوتي في الله جميعا، أحييكم تحية أهل الجنة تحيتهم فيها السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله أنا بخير كذلك كما ترون. وقبل أن نبدأ، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومعاشر الإخوة، sebelum kita mulai, ana ingin berikan sedikit motivasi buat antum semua, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, burikat ummati fi bukurihim, burikat ummati fi bukurihim. Hadis sederhana, qasir, jami' mani', pendek sederhana tapi mengumpulkan makna yang sangat luas dan memberikan batasan yang sangat jelas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasannya umatnya itu diberikan barakah, diberikan barakah di pagi hari mereka, di pagi hari mereka. Oleh karena itu tidak heran di dalam hadis yang lain disampaikan larangan tentang tidur setelah salat fajar. Setelah salat fajar, tidak lain untuk kebaikan umat Islam itu sendiri, tidak lain untuk kebaikan kita sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus bukan untuk menyelamatkan dirinya, akan tapi untuk menyelamatkan umat manusia. Rahmatan lil alamin, menyelamatkan umat manusia ila yaumil qiyamah. Yang ada di fikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umatnya. Bahkan di akhir hidupnya yang diingat siapa? Umat. Ya Allah, kenal sama antum enggak? Ya enggak. Antum neraktir bakso enggak pernah. Tapi ingat sama antum. Subhanallah. Di dalam hatinya hanya ada antum coba. Bagaimana sosok seseorang Bani Adam yang sangat mulia seperti itu memberi nasihat? Taib, hukumnya, hukumnya makruh. Taib, anggaplah hukumnya tidak haram sampai ke makruh. Hukumnya makruh. Akan tapi isyarat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin kebaikan untuk kita, ingin kebaikan untuk kita. Oleh karena itu, pagi hari taib, tidak tidur. Kalau kita gunakan untuk berdagang bisa enggak? Boleh-boleh saja enggak? Boleh. Akan tapi antum tidak memilih itu. Antum sekelompok sekitar 10 orang lebih telah memilih untuk meninggalkan kehidupan duniawi, kemudian datang ke majlis, majlisil ilm, memilih kehidupan akhirat, memilih kehidupan akhirat, padahal antum masih hidup di dunia. Ini mengingatkan ana pada perkataan seorang ulama yang sangat terkenal, namanya Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Syahid. Syahid ini sebuah tanda petik, maksudnya yang terbunuh secara syahid, terbunuh secara syahid. Ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, yang dikenal dengan nama Ja'far, yang sangat diagungkan orang Syiah, padahal dia imam ahlu sunnah wal jamaah, dan beliau ketika hidup sangat membenci orang-orang Syiah. Akan tapi beliau diagung-agungkan oleh orang-orang Syiah. Karena apa? Karena silsilah nasabnya. Karena silsilah nasabnya. Sedangkan beliau sendiri betul-betul mencela orang-orang yang melakukan hulu dalam nasabnya Ali bin Abi Talib. Beliau adalah Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq, salah satu imam besar yang diagungkan oleh Syiah la'natullahi alaihim. Berkata rahimahullahu ta'ala, man naghalahu Allahu azza wa jalla min dhullil ma'asi ila 'izzi ta'ati aghnahu bila malin wa anasahu bila unsin wa a'azzahu bila 'ashiratin. Kata Ja'far As-Sadiq, barang siapa yang Allah rubah kondisinya. Jadi yang merubah kondisi kita itu bukan kita sebenarnya. Kita hanya berusaha, berusaha. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ingin mensucikan hati para sahabat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinna Allah rama." Hati-hati. Ketika kalian melepaskan busur panah mengenai kaum musyrikin sampai menang perang, wa ma ramaita idz ramaita, hakikatnya yang melempar busur panah itu bukan kamu. Maksudnya apa? Maksudnya itu semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat seperti ini kalau dipahami oleh orang-orang sufi bahaya. Iya, karena menganggap Allah Subhanahu wa taala bisa masuk ke dalam, kemudian hamba tersebut menjadi ilah, waliyadzubillah. Tidak, maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya untuk mensucikan hati seseorang. Jangan sampai merasa ujub dengan perbuatan kalian. Meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat, hebat tidak di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sesungguhnya murni bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Idza arada Allah bi 'abdihi khairan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza arada Allah bi 'abdihi khairan ista'malahu." Allah Subhanahu wa taala kalau sudah pengin kebaikan untuk hambanya, ista'malahu. Apa itu ista'malahu? Allah akan menggunakannya. Menggunakan untuk apa? Menggunakannya untuk berjuang di jalannya. Menggunakan untuk berjuang di jalannya. Salah satu jalan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan talabul ilmi, dengan talabul ilmi. Maka antum harus rasakan, ini semua bukan perkara yang sepele. Ini bukan perkara yang sepele. Ini karena Allah Subhanahu wa taala ingin antum mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu Ja'far As-Sadiq mengingatkan kita, "Man naqalahu Allahu 'azza wa jalla min dhullil ma'asi." Barang siapa yang Allah pindahkan kondisinya dari kehinaan perbuatan maksiat, ila 'izzit ta'ati, ke sebuah kemuliaan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganjar dengan tiga hal. Aghnahu bila mal, Allah akan berikan kekayaan tanpa uang, tanpa harta, tapi Allah akan berikan kekayaan. Wa anasahu bila unsin, Allah akan berikan rasa selalu tidak pernah merasa sendiri padahal dia sendiri. Wa a'azzahu bila ashiratin, Allah akan berikan kemuliaan baginya padahal dia enggak punya pasukan satupun. Seakan-akan dia adalah orang yang paling pemberani di muka bumi ini padahal dia sendirian. Tiga hal ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memindahkan hambanya dari kehinaan perbuatan maksiat kepada kemuliaan perbuatan taat, Allah akan rezekikan kepadanya tiga hal. Sebuah kekayaan yang tidak perlu harta di dalamnya. Sebuah persahabatan yang antum bahkan sendirian tidak punya sahabat. Seandainya antum sendiri tidak akan pernah merasa sendiri. Dan Allah akan memberikan kemuliaan, kebanggaan, kehormatan meskipun antum tidak punya sebuah kerajaan maupun pasukan. Ini tulisan ini dinukil oleh Al-Imam Ibn Muflih. Al-Imam Ibn Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Al-Imam Ibn Muflih merupakan seorang imam besar dalam mazhab Hanbali. Beliau adalah murid dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim memberikan pujian yang luar biasa terhadap beliau. Al-Imam Ibn Al-Qayyim juga muridnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ibn Muflih pun sama. Akan tapi Al-Imam Ibn Al-Qayyim memuji sahabatnya yang satu ini, memuji teman yang satu ini, memuji alim yang satu ini, yang kira-kira maknanya tidak aku temukan satu pun seorang alim yang lebih faqih terhadap mazhab Hanbali kecuali Ibn Muflih. Subhanallah, ini yang ngomong Ibn Al-Qayyim, bukan ana, bukan teman anak, tapi yang mengatakan adalah Ibnu Qayyim rahimahullah, sangat faqih dalam mazhab Hambali. Bahkan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memuji Ibnu Muflih rahimahullah, ma anta bi ibni muflih, kamu itu bukan Ibnu Muflih, kamu itu Muflih. Muflih itu orang yang apa? Qad aflahal mu'minun. Naam, hayya 'alal falah. Apa artinya? Menang. Ibnu Muflih anaknya orang yang menang. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kamu bukan anaknya orang menang, kamu itu pemenang asli. Pujian yang luar biasa. Seorang murid yang sangat alim, seorang murid yang sangat sungguh-sungguh dalam mempelajari mazhab Hanabilah, sehingga menjadi seorang faqih yang namanya dia rahimahullah berada di sekitar abad ke-7, 700 Hijriah. Sekarang berapa? 1004. Dua kali ya kan di zaman beliau hidup. Tahun 700, sekarang 1700 tahun. Namanya masih dinukil oleh para ulama, kitabnya masih dibaca. Lisan para ulama masih menyebut-nyebut namanya, mendoakan rahimahullahu ta'ala. Sebuah ilmu akan membawa antum kepada derajat yang tidak akan pernah antum sangka-sangka. Wa innamal anbiya'u lam yuwarithu dirhaman wala dinaran. Para anbiya itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Walakin warathul ilma, akan tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, yang mengambil jalan ilmu selama hidup di dunia, dia sudah mengambil sesuatu hal yang luar biasa besar. Tidak heran Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi al ulama, pujian kepada para alim, karena mereka takut kepada Allah bukan karena ditakut, bukan karena hal yang tidak mereka ketahui. Para ulama takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Tahu dari ayat-ayat Al-Qur'an, tahu dari nusus-nusus hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Muflih rahimahullah menyampaikan, menukil sebuah syair dari Mahmud Al-Warraq. Mahmud Al-Warraq menyampaikan tentang perkataan Ja'far As-Sadiq, dibuat sebuah syair yang ditulis oleh Mahmud Al-Warraq. Dia adalah seorang penyair di zaman Abbasiyah. Hadza ad-dalil liman arad ghinan yadum bighairi mal wa arada izzan lam yutiduh al-ashairu bil al-ashairu bil qitali wa mahabatan min ghairi sultan wa jahan fir rijali falyatasim bidukhulihi fi izzi ta'ati dhil jalali wa khurujihi min dhullatil 'asi lahu fi kulli hali. Ini adalah sebuah petunjuk, kata Mahmud Al-Warraq, ini adalah sebuah petunjuk bagi yang menginginkan, liman arad, ketaatan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun adalah sebuah petunjuk. Liman arad, bagi yang mau. Ghinan yadumu bighairi mal, sebuah kekayaan abadi tidak perlu harta di dalamnya. Wa arada izzan lam yutiduhu al-ashairu bil qital, dan sebuah kehormatan, keagungan meskipun dia enggak punya pasukan berperang untuknya. Wa mahabatan min ghairi sultanin wa jahan fir rijal, dan dia memiliki wibawa padahal dia tidak punya kerajaan dan tidak punya tahta yang menundukkan orang-orang. Falyatasim bidukhulihi, wahai umat manusia, sungguh-sungguhlah kalian dalam masuk ke dalamnya. Fi ta'at fi izzi ta'atin dzil jalali, masuklah dalam kemuliaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khurujuhi min dzullil 'asi, tidak cukup hanya taat tapi juga keluar dari rendahnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahu fi kulli hali, dalam kondisi apapun, selama kita berusaha mengejar ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, dalam kondisi apapun, selama itulah kita orang kaya. Oleh karena itu, jangan pernah merasa menganggap bahwa kesalihan itu sebuah wasilah untuk mendapatkan kekayaan yang duniawi. Ini dua hal yang sangat bertolak belakang. Kesalihan itu berkaitan dengan maslahat kita di akhirat. Kalau kita menjadi orang saleh dengan tujuan duniawi, seakan-akan kita menjual akhirat kita untuk mendapatkan dunia. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Jangan berharapkan dari kesalehan antum maslahat duniawiyah. Berharaplah dari kesalehan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala maslahat ukhrawiyah. Apa yang Allah janjikan di akhiratnya nanti. Kalau kita sudah menjadi abnaul akhirah, menjadi anak-anak akhirat, menjadi anak-anak yang merindukan dengan kehidupan surga, belum sampai ke surga, masih di dunia, Allah jadikan orang kaya. Tapi ingat, kaya yang hakiki berada di mana? Dalam hati. Tidak perlu harta. Kaya tapi tidak perlu harta. Disogok berapapun, disuap berapapun, diajak muamalah ribawiyah dalam kondisi apapun, katakan tidak. Saya orang kaya, saya tidak butuh duit. Ya, karena saya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun sendiri, bukan menjadi kesempatan untuk berbuat maksiat. Karena orang yang sudah masuk dalam kemuliaan, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harusnya dia tidak pernah merasa sendirian, meskipun dia sendiri. Tidak pernah merasa sendirian kemudian bebas mau ngapain, waliyadzubillah. Orang yang sudah masuk ke dalam kelompok ketaatan, kelompok orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah merasa sendiri meskipun dia sendirian. Wa mahabatan min ghairi sultan, dan dia akan memiliki kewibawaan meskipun dia enggak punya kerajaan. Meskipun dia tidak punya mahkota yang menundukkan manusia. Falyatasim bidukhulihi, maka sungguh-sungguh berpeganglah sungguh-sungguh untuk masuk ke dalam kemuliaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khurujuhi min dzullatil asi, dan sungguh-sungguh juga keluar dari rendahnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lahu fi kulli hali, dan lakukan itu dalam kondisi apapun. Subhanallah, nasihat sederhana ditulis oleh seorang alim, ditulis oleh penyair yang menggambarkan tulisan dari seorang alim, Ja'far As-Sadiq. Jangan salah, Ja'far As-Sadiq adalah imam Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai menipu antum semua perbuatan orang Syiah yang memuliakan mereka dianggap imam orang Syiah, waliyadzubillah. Itu semua hanyalah tipu-tipu daya mereka. Sesungguhnya al-Imam Ja'far As-Sadiq adalah imam Ahlussunnah wal Jamaah, mengajak kepada akidah tauhid, mengajak kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan beliau terkenal dalam menentang Syiah selama hidupnya. Tayyib. Di pagi hari ini, semoga semangat antum masih seperti yang dulu. Jangan sampai kendor, ya, jangan sampai lolos. Antum sudah jauh-jauh datang, ya enggak keluar bensin, keluar keringat, ya kan, pagi-pagi sudah bersih, sudah wangi. Oleh karena itu, usahakan kalau ngantuk dilawan. Kalau ngantuk dilawan. Dahulu ketika kita masih di kelas, ketika ada talib yang ngantuk itu, dia dengan inisiatif sendiri berdiri. Enggak usah malu, enggak apa-apa. Dengan inisiatif sendiri berdiri. Dan enggak ada yang memperdulikan karena tahu. Itu semua usaha untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang ledek. Ya, oleh karena itu kalau kawan kita sedang berusaha melawan kelalaian, harusnya kita sebagai sifat seorang mukmin muta'awin, saling membantu. Jangan malah diledek, "Ih, gawean apa yang ngadeg-ngadeg? Muliane ben jagung ngadeg." Waliyadzubillah, jangan salah. Itu semua adab. Itu semua adab seorang thalib. Ketika merasa ngantuk, berdiri, kitabnya dibawa. Sampai ngantuknya hilang baru duduk. Insyaallah ketika berdiri itu kesadarannya lebih meningkat, kesadarannya lebih meningkat. Dalilnya ananda tahu, akan tapi itu mujarrab, itu mujarrab, sebuah adat yang dilakukan oleh para thalabul ilmi yang bermanfaat dan sudah teruji coba, dan sudah teruji coba. Lawan ngantuk antum, nanti ngantuknya ditahan sampai di rumah saja, ya. Enggak apa-apa. Ngantuk itu tidak bisa kita hindari karena kita manusia biasa, iya kan? Tapi ketika dia datang, apa sikap kita seperti itu? Jadi apa sikap kita ketika sedang menghadapi ujian? Nah, itu ujian yang enggak bisa kita lawan, pasti akan datang. Ana juga ngerasa seperti itu. Kan tapi kita sama-sama saling mengingatkan, saling membantu. Oleh karena itu kalau antum melihat ana ngantuk, antum jangan ikut-ikutan ngantuk. Nah, nanti dua-duanya ngantuk, akhirnya jamaahnya bubar. Ya. Baik. Kemarin kita sudah sampai وَيَنْتَغَيَّرْ بِمُقْتِهِ طيب, siapa yang bisa menjawab? Apa hukumnya berwudu dengan air yang panas? Berwudu dengan air yang panas. Oh, sebelum itu, apa hukum air panas? Tahur, tahir, wala najis. Tahur, tahir, wala najis. Dan apakah ada khilaf di zaman para sahabat terhadap bertaharah dengan air yang panas? Adakah khilaf di zaman para sahabat dalam masalah bertaharah dengan air panas? Dan kias air panas adalah air dingin. Jadi cukup anda jelaskan air panas, kiaskan dengan air dingin, sama saja, karena mudaratnya sama. Baik, siapa yang mau jawab? Hukum air panas, tahur, tahir, najis, tahur makruh, tahur halal, tahur sedikit makruh, sedikit halal, apa tahir mubah, tahir makruh, najis agak enggak najis, sama seperti apa? Yalah, bisur'ah, bisur'ah. Silakan akhi. Air panas tahur. Tetap tahur. Nah. Tapi tidak terlalu panas, jadi makruh. Jadi makruh untuk digunakan. Tayyib. Jadi air panas pada asalnya kita sudah ambil di awal. Ya enggak? Fisik air tahur itu seperti apa? Ingat enggak antum? Ya enggak? Kita ambil enggak? Air makna tahur apa? Tahir fi dzatihi. Tinggal dibaca, ada tulisannya. Makna tahur. Tahirun fi dzatihi mutahhirun. Ada itu di kitab antum, antum buka bab al-ma'ut tahur. Al-miyahu thalathatun. Al-miyahu bi'tibari ma tatanawwa'u ilaihi fi syar'i thalathatun. Tahurun. Ada enggak? Nah. Ai mutahhirun qala Tsa'labun tahurun bi fathhi tha. At-tahiru fi dzatihi. Al-mutahhiru li lighairihi, itu makna tahur. Itu makna tahur. Pertanyaan berikutnya, ya kan? Air yang tahur itu seperti apa fisiknya supaya kita bisa bedakan dengan air yang tidak tahur. Selanjutnya, wa huwal baqi ala khilqatihi. Dia yang berada pada kondisi tetap sebagaimana dia diciptakan. Air yang keluar dari tanah ada yang panas enggak? Ya, oleh karena itu panas dan dingin tidak merubah sifat tahuriyahnya sebuah air. Bi an yabqa ala ma wujida alayhi min burudatin aw hararatin aw muluhatin wa nahwiha aw hukman. Nah, itu murajaah antum sendiri ya. Nanti dibaca lagi. Jadi panas tidak merubah air tahur menjadi tahir sama sekali. Sama sekali tidak. Kondisi panas akan tetapi bisa menjadi makruh digunakan kapan? Ketika terlalu panas, sama dengan air dingin menjadi makruh ketika terlalu dingin. Naam. Adakah khilaf di zaman para sahabat tentang bertaharah dengan air panas? Padahal antum tinggal baca. Kalau tidak ada, walhamdulillah. Ya kan? Kalaupun ada, sertakan alasannya. Kemudian jelaskan minimal 5 paragraf. Ben melek. Yalah. Silakan. Siapa? Oh iya, silakan. Nah, masalah bertaharah, masalah air panas. Masalah bertohar dengan air, kalau air panasnya tohur tidak ada masalah. Iya enggak? Kita sudah jelaskan. Jadi antum hati-hati kalau menjelaskan itu harus detail karena antum adalah para muallimin berikutnya. Iya kan? Ana hanya menyampaikan, berikutnya antum yang menyampaikan. Iya enggak? Meskipun ke keluarga sendiri, insyaallah nanti meningkat kemampuan menyampaikannya, tambah ke saudara, tambah ke tetangga dan seterusnya seperti itu. Dalam masalah bertoharoh dengan air panas, bukan masalah air panas ya. Masalah air panas tadi kita katakan tahur, panas dingin tidak merubah sifat tahuriyahnya air, tapi bertoharoh dengan air panas, di situ yang menjadi khilaf dari golongan para sahabat. Alasannya yang mengatakan boleh bertoharoh dengan air panas apa, yang mengatakan tidak boleh alasannya apa, lalu yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Buhuti, bukan ana ya, yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Buhuti itu yang mana dan mengapa? Wah, mantap, komplit. bahwa air ketika terlalu panas, apa air terlalu panas maka kulit akan rusak. Oh iya, itu tayyib, tayyib. Itu air yang panas menggunakan apa? Matahari. Kita bukan masalah al-musyammas. Kita bukan bicara masalah yang musyammas yang dipanaskan dengan matahari. Yang dipanaskan dengan matahari, yang kita bicarakan adalah bertaharah dengan air panas. Bukan yang air panas, bukan yang dari matahari. Baik, yang dari matahari jamil itu juga khilaf. Jamil, jamil. Yang mengatakan tidak boleh atau makruh. Tahur makruh, yaitu bertaharah dengan air yang dipanaskan dengan sinar mata, sinar mata, sinar matahari. Itu pendapatnya siapa? Syafi'iyah. Adapun mazhab Hanabilah, air yang dipanaskan dengan matahari tidak makruh sama sekali. Baik. Sekarang bicara dengan air yang dipanaskan secara umum, bukan pakai matahari ya, secara umum. Bukan matahari. Baik, khilafnya bagaimana? Kalau ada, kalau enggak ada alhamdulillah. Kita lanjutkan. Ana jelaskan enggak kemarin? Ya, silakan. Air yang dipanaskan dengan bakar najis. Baik. Air yang dipanaskan. Nah, itu sudah kita ambil di pertemuan yang lalu-lalu. Pertemuan yang lalu-lalu. Yang kemarin ana sampaikan adalah tentang air yang panas, bukan masalah bahan bakarnya, akan tapi zat air panas. Zat air panas. Baik, enggak ada yang bisa menjawab? Mau diulangi lagi? Kalau diulangi lagi tambah lama loh. Kalau antum jawab selesai. Coba lagi, coba lagi. Itu betul, tapi pembahasannya sudah berlalu. Air yang hilafnya yang di hamam, karena para sahabat terbagi dalam dua pendapat masalah masuk ke dalam hamam dan mandi besar di dalam hamam, bertaharah di dalam hamam. Para sahabat memiliki dua tim ya. Tim pertama, kelompok pertama mengatakan makruh masuk ke hamam. Makruh masuk ke hamam, berarti taharah di dalamnya pun makruh semuanya. Namanya makruh. Yang kedua mengatakan boleh untuk kaum muslimin masuk ke dalam hamam, bertaharah di dalamnya juga boleh. Tayyib, bagaimana menyeleksi pendapat kedua pendapat ini? Menyeleksi kedua pendapat ini. Al-Imam Al-Buhuti menyampaikan bahwasannya alasan para sahabat yang mengatakan makruh untuk bertaharah di dalam hamam, karena umumnya orang masuk hamam itu untuk mandi. Nah, lepas pakaian dan lain sebagainya. Bukan taharahnya yang menjadi masalah. Akan tapi takut melihat aurat antara yang satu dengan yang lain. Disitulah menghukumi makruh. Jadi bukan karena zat air panas hamam itu makruh untuk bertaharah, sama sekali tidak. Akan tapi karena kondisi hamam yang menyebabkan orang yang satu dengan yang lain bisa saling melihat aurat. Oleh karena itu, kalau ditanyakan bertaharah dengan air panas, sesungguhnya boleh-boleh saja, karena para sahabat dahulu melarang itu bukan karena air panas di dalam hammam, akan tetapi karena hammamnya adalah sebuah tempat yang dimungkinkan saling melihat antara aurat yang satu dengan yang lain. Kira-kira seperti itu. Taib wa nishtadda harruhu aw barduhu kuriha liman kamala tahar. Betul. Ketika airnya terlalu panas atau terlalu dingin, maka makruh untuk digunakan. Kemudian kita ambil kemarin air banyak, ya enggak? Air sedikit. Air yang sedikit, baik, digunakan untuk taharah mustahab, digunakan untuk bersuci yang hukumnya sunnah, seperti mandi Jumat misalnya, mandi Jumat. Air sedikit berarti kira-kira ya saember kecil lah ya, saember ya, nggak usah kecil-kecil lah, pokoknya air satu ember itu. Dibuat mandi Jumat, ciplung di situ. Mandi Jumat, setelah selesai mandi, kemudian berangkat salat Jumat. Lah, kemudian salah satu keluarganya mau berwudu dari air tersebut, mau berwudu dari air air tersebut, kira-kira boleh apa enggak? Hukum airnya apa? Kemudian boleh atau tidak? Silakan. Tahur makruh, jamil. Lalu apa yang harus dilakukan? Airnya, ketika orang yang mau berwudu tidak mendapatkan air yang lain, nah, tapi ketika mendapatkan air yang lain, maka dia memakai. Jamil, jamil, barakallahu fiik. Tayyib. Wa in balagha al-ma'u kullataini. Kalau air sudah sampai dua kul, dua kullah. Siapa yang mau menjelaskan? Dua kullah itu. Bentar, kullah dulu, cerita tentang kullah. Kari diwaca ke kullah siapa ke? Oh, mungkin kullah ya. Kullah itu kullah ya kali ya. Kullah itu apa sih sebenarnya? Kullah ke barang apa sih? Layangan apa kelambi apa katok apa peci kullah ke apa aslinya? Siapa yang menjelaskan? Kari diwaca, les cepet-cepetan lah. Angkat tangan li diwaca. Dibaca wal muradu huna tu, dibaca gue. Lanjutkan, angkat tangan, silakan. Eh, ben kelingan. Wal muradu huna. Yalah, apa itu kullah? Angkat tangan dulu resmi, jawabannya harus resmi, silakan. Wal muradu huna. Buat air yang besar. Ish, diwa. Antar antum kitabnya bahasa Indonesia. Wal muradu huna. Al jarratu. Diulangi. Al jarratul kabiratu. Al jarratul kabiratu. Naam. Min qilali hajar. Naam, min qilali ya, min qilali hajar. Mudhaf, mudhaf ilaih. Hajar di sana mudhaf ilaihi dan qilal di sana berarti apa? Fi'il. Itu ada harf jar, ada mudhaf ilaihi, kurang satu tok apa berarti? Majrur, terus apa? Majrur terus posisinya sebagai apa di situ? Mudhaf, selesai. Seperti itu ya. Oleh karena itu bukan min qilalin, ya enggak? Nah, tanwinnya hilang. Kenapa? Karena dia mudhaf. Jamil. Al-jarratul kabiratu min qilali hajar. Apa itu al-jarratul kabirah? Silakan yang tadi jawab. Al-jarratul kabirah itu apa? Tadi teks Indonesia ini di macam mana nih? Bukan. Tadi yang pertama, wal al jarratul kabirah itu maknanya apa? Wadah banyu sing gede, ya. Wadah ukuran gendong banyu di zaman dahulu. Banyu yang biasa digunakan untuk muamalah, ya kan? On bantu kupira sakulah. Nah, antum segi pira sagalon. Nah, sama model kayak gitulah, model alat untuk muamalah, untuk muamalah. Tapi yang ukurannya sangat besar, ukurannya sangat sangat besar. Min qilali hajar. Qilal itu jamaknya jamaknya kullah adalah qilal. Hajar di sana nisbat kepada suatu kabilah. Wahya qaryatun, suatu desa dekat dari kota Madinah, dulu wadah airnya kabilah Hajar itu ma'ruf, digunakan untuk muamalah. Tayyib, wa huwa al-kathiru istilahan. Dua gentong besar itu merupakan batas air dikatakan banyak. Secara berat. Nah, dua kulah itu bobotnya berapa? Dua kirbah lebih sedikit, Jamil. Dua kirbah lebih sedikit. Sederhananya kalau pakai ritel Iraqi itu, nah, kalau pakai ritel Iraqi, antum tinggal baca di situ berapa? khamsumi'a digenapkan, ya enggak? Satu kirbah itu 200 lebih. Anggaplah 250. Berarti dua kirbah menunjukkan lebih sedikit. Nah, jadi sekitar 500, sederhananya 500 ritul, 500 bobot berat menggunakan timbangan orang Irak, menggunakan timbangan orang Irak. Apa kudu pas 500 ritel? Apa boleh kurang boleh lebih? Boleh kurang boleh, boleh lebih. Aja kaku-kaku nemen, aja galak-galak nemen. Nah. Tayyib. Satu ritel Iraqi itu berapa? 90 mithqal. 90 mithqal. Satu mithqal itu bobotnya berapa? Paling kecil 4,25 ala ikhtilaf ma fihi. Meskipun dalamnya ada khilaf, ya kan, ana ambil yang paling meringankan. Yang paling meringankan itu di 4,25. Karena resikonya akan bertambah. Ketika antum ambil 4,5, antum hitung lagi, nanti liternya akan nambah. Antum ambil 4,6, pasti hitungan liternya akan nambah. 4,75, hitungan liternya juga akan menambah. Paling sedikit itu di angka 4,25. 4,25 itu satu mithqal. Nah, 4,25 gram, Jamil. 4,25 gram. Wah, sekarang sudah ketemu satuan beratnya. Sudah ketemu satuan beratnya. Berarti cara menghitung liter kita jadikan satuan berat, gimana caranya? 500 ritel itu berarti berapa? Berapa gram? Aywa, berapa gram? Atau berapa kilogram? Kemarin 190. 190 boleh enggak? Boleh-boleh saja. Karena takriban, karena takriban kira-kira kurang-kurang seliter, lebih seliter biasa. Baik, fa khalatathu najasatun. Nah, sudah mulai air tahur banyak dua kullah. Kemasukan najis, ya. Najisnya bebas. Pan bangkai cecek boleh, pan bangkai sapi juga boleh, ya. Jadi mau najisnya banyak, mau najisnya sedikit, itu enggak akan memberikan efek sampai air tersebut berubah sifatnya. Itu karakternya air yang banyak. Karakter air dua kullah itu adalah bisa dikatakan najis kapan? Kalau berubah sifatnya. Berubah sifatnya. Apa saja sifatnya? Bisa apa? Warna, bau, atau rasa. Atau ya, jangan, bukan tiga-tiganya, syaratnya bukan. Tapi boleh salah satu dari tiga sifat tersebut. Nah, sekarang kita menyinggung hadis yang mengatakan, ya kan, idza balagal ma'u qullataini lam yunajjishu syai'un. Siapa yang mau baca hadisnya, empat hadis tersebut, silakan. Supaya ingat. Jadi antum kalau jelaskan hadisnya insyaallah masih ingat. Enggak perlu buka-buka buku lagi. Siapa yang mau baca hadisnya, silakan tinggal baca. Nah, angkat tangan. Ah, jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Insyaallah kelingan. Yalah, silakan. Latihan membaca, latihan ngobrol bahasa Arab. Tinggal baca. Salah tak benerin. Bener ya, berarti enggak perlu benerin lagi. Siapa yang mau baca, tinggal baca. Harokatnya juga ada, iya kan? Ada, enggak gundul itu. Salah anak benarkan, silakan antum. Tiba pada ma'u, kulataini lam yunajjishu. Lam yunajjishu. Lam yunajjishu. Lam yunajjishu syai'un. Wa fi riwayatin, berarti hadis yang kedua, lam khabath, lam yahmilil khabath, itu yang kedua. Yang ketiga, innal ma'a na'am yunajjisuhu. Kalau tadi lam yunajjisuhu, kalau ini la yunajjisuhu, karena di sini la, la apa, la apa, nafi, la nafi. Kalau yang tadi lam, nah, lam jazimah, ya enggak, lam jazimah, maka lam yunajjisuhu. Kalau di sini la yunajjisuhu syai'un. Yang terakhir al ma'u la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala ta'mihi, ala ta'mihi, Tidak apa-apa, boleh ala rihihi. Au au ta'mihi. Au launihi. Nah, biasa beda urutan aja tidak ada masalah. Tayyib. Siapa yang menjelaskan di antara empat hadis ini? Yang dua pertama cerita tentang apa? Yang dua terakhir cerita tentang apa? Dan bagaimana secara zahir dua hadis tersebut bertabrakan? Secara zahir dua hadis tersebut bertentangan. Kemudian bagaimana menghilangkan pertentangan di antara dua kelompok tersebut? Siapa? Silakan. Siapa yang ingin mendamaikan di antara dua kelompok tersebut? Menambahkan dua kelompok dapat zakat, boleh. Ayo, semalam sudah dicatat, dingin-dingin, aduh pulang jam 8:30, ya nak, kena angin, bus. Esuknya sih isuk-isuk maning, atis maning. Masya Allah, masa dah keluar ilmunya? Ayo dong. Latihan memanfaatkan apa yang antum punya. Itu kan punya antum sendiri. Siapa menjelaskan? Coba, harus dicoba. Antum mau coba? Silakan. Dua hadis pertama berbicara tentang apa? Dua hadis yang terakhir berbicara tentang apa? Dua hadis pertama itu ceritakan tentang kesifikasan, spesifik. Kekhususan. Iya, kekhususan. Dua hadis kedua itu kekhususan apa? Masalah ukuran, ukuran air yang tahur tidak bisa membawa najis. Berapa ukurannya? Dua gula. Dua hadis pertama berbicara tentang air yang muqayyad. Air yang muqayyad, yang sifatnya tertentu, yaitu sampai ukuran dua gula. Menyebabkan apa? Menyebabkan dia tidak bisa dihukumi najis, tidak bisa membawa najis. Ya. Dua hadis yang terakhir bicara tentang apa? Keumuman air yang mutlak. Air yang pertama tadi muqayyad, anak katakan. Dua hadis pertama cerita tentang air yang muqayyad. Dua hadis terakhir cerita tentang air yang mutlak. Secara umum, pan segelas, pan sebaskom, ya kan? Kalau berubah sifatnya, maka dia dihukumi najis. Mau banyak, mau sedikit, sama saja. Pertentangan enggak maknanya kira-kira? Bagaimana maksud antum pertentangan? Antum tadi yang jelasin. Siapa yang mau bantu? Antum masih mau jawab, silakan. Sambil mikir, boleh. Yang mau bantu silakan. Nah, itu jawabannya. Sebelum sampai ke jawaban, kita harus tahu dulu masalahnya. Iya, itu jawabannya. Itu adalah jawaban terakhir. Itu jawaban terakhir. Tapi masalahnya sebenarnya apa sih di antara dua hadis ini? Tadi hampir sama dengan analisisnya tadi. Antum sudah paham cerita hadis dua pertama. Antum paham cerita hadis dua terakhir. Pertentangannya di mana? Pertentangannya adalah hadis pertama menunjukkan bahwasannya air yang kurang dari dua kullah membawa najis. Air sampai dua kullah ke atas tidak membawa najis. Hadis yang kedua mengatakan seluruh air membawa najis. Maknanya berbeda enggak? Pertentangan enggak? Pertentangan. Mungkin enggak nabinya satu terus menyampaikan syariat yang bertentangan. Menyampaikan syariat dari Allah Azza wa Jal yang tunggal. Masa syariatnya bertentangan? Kan enggak mungkin. Ya enggak? Maka harus diselesaikan permasalahannya. Bagaimana cara menyelesaikannya adalah jawabannya tadi, yang mutlak dibawa ke muqayyad. Jelaskan apa maksudnya mutlak bawa ke muqayyad dalam konteks masalah ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hadis yang ketiga dan keempat. Maksudnya adalah air. Air dua gula. Meskipun tidak disebutkan di sana dua gula, tapi kita paham dari riwayat yang lain, dari hadis jalur yang lain, bahwa maksudnya air yang tahur tidak membawa najis adalah air yang sampai dua gula. Lah meskipun kata-kata dua kulah tidak tertulis karena lihat dari hadis yang muqayyad tadi. Gimana? Jelas? Gampang apa gampang? Tayyib. Antum tahu galon besar namanya kulah, ya enggak? Sedangkan galon kecil namanya kirbah. Nah, padahal kirbahnya enggak kecil juga, isinya 100 liter. Isinya 100 kilo ya Allah, 100. Oke, namun. Faraidul qillata tasawu kirbatain wa syai'an wal kirbah mi'atu ritlin. Mi'atu ritlin. Bukan 100 kilo, 100 ritel. Satu ritel itu tadi 90 dikali 4,25 berapa hasilnya? 382 gram itu satu ritel. Satu ritel itu 382 gram dikali 100 karena 100 ritel. Berarti berapa? 382 ditambah 00 ya. Jadiin kilo aja berarti. Berarti kira-kira 38 kilo enggak? Iya enggak? 38,2 kilo. Nah, satu kirbah kira-kira bobotnya 38 kilogram. Kira-kira satu kirbah bobotnya 38 kilogram. Ya mungkin buat orang dahulu itu kecil, ringan ya enggak? Karena memang fisiknya berbeda. Kalau buat kita gram ya. Kan 382 iya dikali 100 kan 100 ritel satu kirbahnya, ya enggak? 382 gram, iya Anda masih gram, dikali 100 tayyip, berarti nolnya tambah 2 kan, sekarang jadikan kilo 38,2 dong, 38,2 lah, iya kan? Apa khilaf? Ada khilaf. Kira-kira satu kirbah bobotnya segitu. Iya enggak? Kira-kira. Tapi yang penting pakai kirbah ya. Kira-kira totalnya tadi 500 ritel. Kira-kira 500 ritel. Nanti antum hitung sendiri. Karena antum sudah ana sampaikan ya, 500 ritel gimana ngitungnya sampai ke angka 191 liter atau 191 kilogram air mutlak, air bersih. Taib. Aw khalatahu al-baulu awil aidratu. Nah, air yang banyak. Secara jumlah ya kan menurut aturan Hanabilah, mutaqaddimin dan mutawassitin, air secara jumlah tergolong jadi berapa? Kemudian masyaallah, air yang sedikit, air dua kula sampai sebelum batas angel di kuras. Yang terakhir, air yang merupakan jumlahnya sangat susah untuk dikuras. Mungkin bisa ngabisin waktu seminggu untuk nguras karena terlalu besar. Bendungan ya kan. Bendungan dan tapi yang airnya enggak ngalir ya, yang airnya dibendung, danau ya kan, yang airnya enggak mengalir. Yang jumlahnya kalau dikosongkan itu kayaknya suwe nemen, ngenteninnya ail. Baik. Kejatuhan. Nah, siapa yang bisa menjelaskan khilaf dalam masalah ini? Khilafnya itu di urusan kotoran manusia. Kotoran manusia, baik yang lewat depan maupun lewat belakang, ya kan? Baik yang encer maupun yang padat. Selama padatnya enggak seperti batu, ya. Batu itu semisal kotoran kambing. Kotoran kambing itu seperti batu. Maksudnya apa? Jika cemplungan ke air itu enggak ada yang larut. Kalau kotorannya sampai kondisi enggak ada yang larut, maka itu sama saja tidak larut di dalam air. Taib. Kita bicara tentang kotoran yang larut di dalam air, kotoran manusia. Siapa yang bisa menjelaskan khilaf dalam mazhab Hanabilah tentang kotoran manusia yang mengenai air yang apa? Yang susah diguras apa yang banyak tapi enggak susah diguras? Khilafnya di mana? Khilafnya itu di air yang susah diguras atau di air yang banyak tapi tidak susah diguras? Yang mengatakan khilafnya di air yang susah diguras angkat tangan. Enggak apa-apa. Benar enggak apa-apa, benar kok takut. Baik, yang mengatakan ya pasti yang kedua lah, ya enggak? Maksud khilafnya adalah air yang banyak akan tapi tidak susah dikuras. Adapun air yang banyak akan tetapi susah untuk dikuras, maka tidak ada khilaf di sana. Tidak ada khilaf. Tidak akan dihukumi najis sampai dia berubah sifatnya. Berubah sifatnya. Baik, siapa yang menjelaskan khilafnya? Silakan. Pendapat yang pertama, takut dimin sama mutawasikin, apabila airnya banyak dan mudah dikuras, kemudian tercampur dengan air seni atau kotoran manusia, hukumnya najis. Hukumnya najis, meskipun enggak berubah. Meskipun enggak berubah sifatnya. Cukup kemasukan air seni ataupun kotoran manusia, langsung dihukumi najis. Itu pendapat mutaqaddimin dan mutawasitin. Berdalil dengan ada dua. Yang pertama hadis muttafaq alaih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangannya tinggal dibaca. Monggo dibaca. La yabulanna qala fil mubdi' yanjusu 'ala al madhhab wa illam yataghayyar li hadisi Abi Hurairah yarfa'uhu la yabulanna ahadukum. Ada enggak dibaca? Siapa yang mau baca silakan. Angkat tangan, baca yang keras. Enggak apa-apa. Ayo, latihan. Antum di kelas ada yang ngelatih baca hadis enggak? Enggak ada kan? Ya udah, makanya kesempatan. Angkat tangan kemudian dijawab. Terus kita lanjut ke selanjutnya. Ayo, cepat. Antum lama, tambah lama. Ya, berarti antum yang bikin lama. Silakan. Li hadithi Abi Hurairah yarfa'uhu. نعم متفق عليه وروى الخلال بإسناده لنجدكان وروى الخلال خلال و بإسناده أن عليا أن هذا تشديده أن عليا نعم صبي بال بئر بنزحها طيب ندار satu-satu ya, satu-satu. Ini dalil untuk pendapat Hanabilah yang kelompok pertama, mutaqaddimin dan mutawassitin. Dalilnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bersabda, "La yabulana ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu." Melarang mandi dari air yang daim, enggak mengalir ya. Di sini mutlak, air yang enggak mengalir. Mutlak maksudnya adalah air yang banyak. Kalau air yang sedikit tentu saja masuk dalam apa namanya larangan. Kalau yang banyak aja masuk, apalagi yang sedikit. Ya, ambil yang banyak aja. La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im. anggaplah air yang banyak. Itu dilarang kencing di dalamnya, kemudian mandi dari air tersebut. Mandi di sana mutlak, termasuk juga mandi dari hadas, termasuk juga mandi dari hadas. Padahal airnya enggak berubah sifatnya. Iya kan? Airnya enggak berubah, tapi dilarang mandi. Mutlak, melarangannya mutlak, bukan karena sifatnya berubah enggak. Larangannya mutlak, la ya bulanna, umum. Larangannya umum, enggak boleh mandi di air yang banyaknya kayak apa? Ya kan? Selama batasnya tidak susah dikuras. Dilarang mandi meskipun dari hadas, dari hadas dilarang. Kenapa dilarang? Karena ada kencing. Karena air yang najis itu tidak bisa mensucikan. Tayib. Yang kedua dari Ali radhiyallahu anhu. Hadisnya antum sudah dengarkan tadi. Yang pertama jelas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua perbuatan Ali bin Abi Thalib. Antum ingat baik-baik. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah adalah seorang imam ahlu sunnah yang paling alim tentang asar-asar dari sahabat. Perbuatan mereka, perkataan mereka, perkataan sahabat itu hujjah dalam mazhab imam Ahmad. Dan menjadi ciri khas para imam ahlu sunnah di zaman dahulu. Dan para imam ahli hadis di zaman beliau adalah berpegang dengan pendapatnya para sahabat. Perhatikan, memahami Quran dan sunnah dengan perkataan para sahabat itu adalah pendapatnya para imam ahlu sunnah dan pendapatnya para imam ahlul hadis. Yang mengherankan di zaman sekarang, banyak orang mengatakan saya mengikuti pendapat ahli hadis. Dia enggak tahu hakikatnya siapa itu ahli hadis. Ahli hadis adalah orang-orang yang sangat mengagungkan perkataan para sahabat dan dijadikan hujjah dalam menghukumi suatu masalah. Kan tapi sekarang muncul beberapa orang yang mengaku ya kan salafi, akan tetapi sangat lemah tentang asar terhadap perbuatan para sahabat, perkataan para sahabat, mereka sangat lemah. Mereka ingin langsung memahami Quran dan sunnah dengan akalnya, waliyadzubillah. Itu adalah cara beragamanya ahlu zahir. Itu adalah cara beragamanya ahlu zahir, az-zahiriyah. Yang membedakan ahlul hadis dan ahlu zahir di zaman dahulu adalah permasalahan perkataan para sahabat. Antum ingat baik-baik. Kalau antum temukan seseorang memahami Quran dan sunnah tanpa pemahaman para sahabat, ketahuilah dia itu ahlu zahir hakikatnya. Meskipun lisannya mengatakan dia ahlul hadis, meskipun lisannya mengatakan saya mengikuti Quran dan sunnah, selama dia keluar dari pendapat para sahabat, perhatikan, mereka adalah ahlu zahir. Hakikatnya mereka ahlu zahir. Ini disampaikan oleh Syekh Amir Bahjat dalam pelajaran ketika menyampaikan di Masjid Nabawi. Hati-hati, zaman sekarang ini banyak orang menyangka dirinya ahli hadis, menyangka dirinya mengikuti hadis, padahal mereka tidak, sama sekali tidak mau melihat asar dari sahabat. Asar sahabat adalah pembeda antara ahlul hadis dan ahlul zahir. Itu pembeda yang sangat nampak. Cirinya di mana? Cirinya di asar para sahabat. Oleh karena itu, dalam mazhab az-zahiriyah, al-imam Ibnu Hazm dan lain sebagainya, yang mengikuti mazhab zahiriyah, mereka tidak berhujjah dengan fatwanya para sahabat. Berbeda dengan mazhab Hanabilah, mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, semuanya empat mazhab sepakat berhujjah dengan pendapat dan fatwa para sahabat. Oleh karena itu hati-hati dari orang-orang yang mengajak kepada Quran dan sunnah langsung tanpa pemahaman para sahabat. Hati-hati, mereka meskipun lisannya mengatakan ahlu sunnah, lisannya mengatakan ana salafi, mereka tidak menempuh jalurnya para salafi, mereka menyembuh jalurnya para ahlu zahir. Mereka menyembuh jalannya para ahlu zahir yang hanya mengambil Quran dan sunnah dari zahirnya saja. Waliyadzubillah. Nanti muncul orang-orang yang waliyadzubillah mungkin suatu hari menghalalkan mut'ah. Dan itu pun sudah terjadi. Ya enggak? Itu sudah terjadi. Karena apa? Mereka melihat Quran dan sunnah menggunakan zahirnya. Loh, Quran bicara seperti ini. Antum harus tahu siapa yang menafsirkan Al-Quran. Para sahabat yang menafsirkan Al-Quran yang diambil dari tafsirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Kalau orang mengajak memahami Quran dan sunnah secara langsung tanpa mengajak antum memahami pendapat para sahabat, hati-hati. mereka itu ahlul zahir dan bukan ahlul hadis sama sekali, jauh sekali. Itu adalah perbedaan di antara keduanya. Berhujjah dengan pendapat para sahabat adalah pembeda utama antara ahlul hadis dan ahlul zahir. Kembali ke dalam masalah ahlul hadis, Al-Imam Ahmad rahimahullah adalah yang paling alim di antara semua imam mazhab tentang asar peninggalan dari para sahabat. Beliau yang paling alim. Al-Imam Asy-Syafi'i alim dengan para sahabat yang berada di kota Madinah, diambil dari Imam Malik. Al-Imam Syafi'i sesungguhnya itu mengambil dari dua mazhab, yaitu Hanafi dan Maliki. Kita ambil pokoknya yaitu Hanafi dan Maliki. Al-Imam Abu Hanifah dan para ulama Hanafi itu sangat alim terhadap peninggalan para sahabat, yang mana para sahabat itu berada di mana, di Kufah. Al-Imam Malik rahimahullahu taala sangat alim terhadap peninggalan para sahabat, yang mana mereka itu berada di Madinah. Al-Imam Ahmad keliling dunia mengumpulkan asar para sahabat, yang di Madinah diambil, yang di Mekah diambil, yang di Kufah diambil, yang di Baghdad diambil, yang di Yaman diambil, yang di Syam diambil. Wa huwa minal a'immatil kibari. Oleh karena itu seorang syair mengatakan, Al-Imam Ahmad ini merupakan salah satu dari imam-imam besar Ahlu Sunnah wal Jamaah. Wa huwa minal a'immatil kibari wa a'lamuhum bil athari. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah yang paling faqih, yang paling alim tentang peninggalan asar para sahabat. Oleh karena itu, mazhab Hanabilah sangat istimewa dalam masalah peninggalan para sahabat. Sangat istimewa, tidak mungkin disaingi oleh mazhab yang lain. Tidak ada yang menempuh perjalanan ilmu semacam Imam Ahmad. Belum ada satupun yang mengumpulkan hadis, mengumpulkan asar-asar para sahabat sebagaimana dilakukan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. 1000 tahun lebih berlalu, belum pernah ada yang seperti beliau rahimahullah ta'ala rahmatan wasiatan. Oleh karena itu, mempelajari mazhab Hanabilah merupakan sebuah kemuliaan bagi anak pribadi, merupakan sebuah kemuliaan. Seakan-akan anak mendapatkan asar dari golongan para sahabat di depan mata anak sendiri, padahal jaraknya 1000 tahun lebih. Jarak anak dengan para sahabat 1000 tahun lebih, seakan-akan fatwa para sahabat berada di depan mata kita, subhanallah. Jasa dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah sangat besar dalam dunia Islam, sangat besar bagi para kaum muslimin. Tayyib. Pendapat yang kedua, wa anhu, ya enggak? Kalimat wa anhu maksudnya dari siapa? Dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, anal baula wal azirata kasairin najan. Al-Imam Ahmad ketika mengatakan seperti ini berpegang dengan fatwa ulama salaf sebelumnya. Beliau rahimahullah tidak berfatwa dengan hawa nafsu, kayane enggak ada katanya. Langsung menggunakan sigoh yang jelas, anal baul. Jelas. Kuat karena beliau bersandar dengan fatwa para tabi'in, fatwa atba' tabi'in, para sahabat. Kotoran manusia, baik lewat depan maupun lewat belakang, sama dengan najis yang lain. Fala yanjuzu bihima ma balagal qullataini illa bitaghayyur. Maka air kalau sudah sampai derajat 2 qullah, kemasukan 2 hal tersebut, enggak bisa dihukumi najis, meskipun itu kotoran manusia. Tayyib, sampai air tersebut berubah sifatnya. Masya Allah, mantap-mantap sekarang ini Hanabilah, Masya Allah. Qala fit tankih, qala fit tankih. Ketemu kalimat tankih? Tankihul musybih. Itu kitab karangan Al-Imam Al-Mardawi. Alauddin Al-Mardawi merupakan imam mutaakhirin mazhab Hanabilah. Beliau adalah imam golongan mutaakhirin, golongan akhir dari pengikut Hanabilah. Mengatakan ikhtarahu aktsarul mutaakhirin. Dalam kitab yang berjudul At-Tanqih, beliau rahimahullah mengatakan bahwasanya pendapat yang kedua, bahwasanya kotoran manusia sama dengan najis yang lain, sama aja, itu dipilih oleh kebanyakan ulama Hanabilah mutaakhirin. Wahuwa azhar. Perkataan wahuwa azhar ini menunjukkan bahwasanya yang kuat menurut beliau rahimahullah ta'ala adalah pendapat yang kedua. Li'anna najasata baulil adami. Karena najis kotoran manusia tidak lebih najis dari kotoran anjing. Karena anjing itu najisnya apa? Ainiyah. Zatnya najis. Mau antum gosok sampai wulunya brodol juga tetap aja najis. Kalau manusia enggak, zatnya tahir, ya enggak? Manusia zatnya tahir. Bagaimana yang najisnya aini kok lebih suci daripada yang najisnya hukmi waliyadzubillah, seperti itu. Kan tapi bukan berarti pendapat yang pertama salah, ya. Pendapat yang pertama pun berpegang dengan fatwa para sahabat. Oleh karena itu berpegang pada pendapat mazhab Hanabilah merupakan berpegang pada pendapat yang sangat kuat karena dibangun di atas fatwa para sahabat. Baik, barakallahu fihi. Wa la yarfa'u hadats rajulin. Nah, sekarang baru ya. Masih bicara tentang air yang tahur. Wa la yarfa'u hadats rajulin wa khunsa. Khunsa itu apa? Banci itu berada di dalam jiwa sebenarnya, ya. Kita harus bedakan antara orang yang punya dua kelamin dan banci. Iya. Kadang orang punya satu kelamin tapi banci juga. Iya. Jadi banci itu penyakit jiwa. Penyakit jiwa yang menyelisihi syariat Islam. Akan tetapi khunsa itu kelainan fisik. Kelainan fisik yang dilahirkan dari sananya begitu. Nah, ada orang yang nasallallahu alaihi wasallam yang semoga Allah Subhanahu wa taala kita melindungi kita dari berbagai macam penyakit, ada orang-orang yang dilahirkan dengan dua alat kelamin. Dua alat kelamin itu yang dinamakan khunsa. Jadi jangan, enggak semua banci itu khunsa, enggak semua khunsa itu banci. Baik. Bisa jadi dia dua alat kelamin, akan tapi yang berfungsi satu. Nah, kemudian jiwanya juga jelas, jiwa laki-laki misalnya seperti itu. Hanya saja ya seperti itu diciptakan. Atau sebaliknya, dua, akan tapi yang fungsinya kuat itu yang alat kelamin yang wanita. Dan jiwanya pun sangat wanita, penampilannya wanita dan lain sebagainya. Jadi dia tidak digolongi banci, ya. Bedakan antara banci dan khunsa. Kan tapi dalam beberapa kitab ana pernah melihat, ya, diterjemahkan itu banci. Itu sangat enggak tepat. Sangat enggak tepat karena banci itu masalah jiwa yang ditentang oleh syariat Islam, dicela, dan kita diperingatkan untuk hati-hati dari sifat yang seperti itu. Laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki, hal seperti itu ditentang oleh syariat Islam. Tahurun yasir. Nah, air tahur, tapi tidak bisa mengangkat hadas laki-laki dan khunsa. Maknanya bisa mengangkat hadas perempuan. Dia tahur, tapi tahur bagi segolongan dan tidak tahur bagi segolongan. Nah, ini tahur yang nisbi. Dia tahur, taib bagi siapa? Dan tidak tahur bagi siapa? Kita akan masuk. Wala yarfa'u hadats rajulin. Tidak bisa mengangkat hadats rajul, laki-laki. Dan khunsa yang memiliki dua alat kelamin, tahurun yasirun. Syarat-syaratnya kita akan mengenal sekarang. Sekitar 8 kalau tidak salah. Tahurun yasir. Tahur yang jumlahnya sedikit, di bawah 2 qullah. Syarat yang kedua. Khalat bihi imra'atun. Seorang wanita berduaan dengan air tersebut. Berduaan dengan air tersebut, tidak ada yang menyaksikannya. Di situ ditulis ka khalwatin nikah. Benar enggak? Ka khalwatin nikah. Berduaannya seperti apa sih? Seperti berduaan orang yang menikah. Maksudnya apa? Tidak ada satupun yang menyaksikan. Tidak ada satupun yang melihat. Nanti kita akan berikan contoh. Ka khalwatin nikah, imra'atun mukallafatun. Yang berduaan dengan air tersebut adalah seorang wanita yang mukallaf. Mukallaf itu apa artinya? Mukallafah artinya apa? Baligh, aqil. Sudah bulugh dan berakal. Walau kafirah. Meskipun wanita itu kafir. Litaharatin kamilatin. Digunakan air tersebut untuk bertahar secara sempurna. An hadatsin. Digunakan untuk mengangkat hadas. Nanti kita akan pahami makna sebaliknya. Berarti ada sekitar 5 syarat, ya. Ada 5 syarat. Tahurun yasir. Khalwah, ya kan? Kemudian yang khalwah dengan air tersebut adalah seorang wanita mukallafah. Kemudian digunakan untuk taharah kamilah, digunakan untuk bersuci sempur, bukan setengah-setengah, ya. Kalau setengah tok, enggak. An hadatsin. Digunakan untuk mengangkat hadas. Linnahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an yatawadda ar-rajulu bi fadli at-tahuril mar'ati. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki untuk berwudu dari bekas wudunya seorang wanita. Dan khunsa dimasukkan ke dalam di sini ikhtiyat, untuk berhati-hati. Orang yang punya dua alat kelamin dimungkinkan dia laki-laki. Oleh karena itu, untuk hati-hati dimasukkan ke dalam golongan laki-laki dalam permasalahan ini. Qala Ahmad fi riwayati Abi Thalib. Siapa Abu Thalib di sini? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad menyampaikan dalam suatu perkataannya diriwayatkan oleh Abi Thalib. Abi Thalib di sana siapa? Paman Nabi mungkin enggak kira-kira? Hah? Ya enggak mungkin lah. Ini kan di zaman Imam Ahmad. Paman Nabi. Tahu sekali. Nah, Abi Thalib ini termasuk murid dari murid-muridnya Imam Ahmad, termasuk atau muridnya Imam Ahmad, anda lupa. Intinya dia adalah sangat dekat, seorang Hambali yang mengikuti fatwa Imam Ahmad yang jaraknya sangat dekat dengan Imam Ahmad. Taib menyampaikan bahwasanya Imam Ahmad ibn Hambal rahimahullah berkata, "Aktsaru ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaquluna dzalik." Apa sih air tahur? Bisane oleh ngewaten oleh ngolanang. Iya enggak? Kemudian bisane taharahnya harus taharah sempurna. Kemudian taharahnya dari najis dan bukan dari taharahnya dari hadas dan bukan dari najis. Kayak angel teman. Iya enggak? Kayaknya tidak masuk akal. Tayyib, agama ini kalau selalu sesuai dengan akal antum, sesungguhnya antum yang buat agama ini. Benar tidak? Ini menunjukkan bahwasanya agama ini bukan ciptaan manusia. Terkadang tidak masuk akal. Terkadang tidak masuk akal. Imam Ahmad mengatakan, aktsaru ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaquluna dzalik. Ini hukum yang tidak Imam Ahmad ngarang. Orang cukup dewek, orang golet-golet nang gudang orang. Aktsaru ashabi Rasulillah, sebagian, kebanyakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini, bukan saya, bukan Imam Ahmad yang ngomong. Ini hukum diambil dari kebanyakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasannya apa? Wa huwa ta'abbudi, selesai. Enggak ada alasannya, semua itu ta'abbudi, murni perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang hikmahnya kita enggak ngerti. Itu makna ta'abbudi. Wa ulima mimma taqaddama, dan diketahui dari apa yang kita pahami tadi, annahu yuzilun najasa mutlaqa. Karena larangannya kalau air tersebut tadi digunakan untuk mengangkat apa? Hadas bukan? Bukan najis kan? Berarti bekas air tadi boleh untuk taharah najis mutlaq. Yang mutaharah laki-laki, yang mutaharah perempuan, selama untuk najis yang setelah khalwah ya, pengguna yang kedua, mau laki-laki mau perempuan, siapapun boleh, selama penggunaan yang kedua ini digunakan untuk apa? Taharah apa? Dari najis. Wa annahu yarfa'u hadatsal mar'ati was-sabi. Tayyib. Kalau pengguna keduanya, kita tadi yang enggak boleh siapa? Laki-laki dan khunsa. Laki-laki dan khunsa. Berarti perempuan boleh enggak? Boleh. Perempuan boleh bersuci dari air yang khalwah tadi, air yang khalwah. Beda dengan air yang musta'mal ya. Nanti ada air musta'mal. Air musta'mal itu apa? Air yang habis digunakan untuk bersuci. Air bukan bersuci, terus yang keluar dari badannya, netes-netes dari badan ini yang musta'mal, air yang musta'mal, bukan yang itu. Ini air yang khalwah, air yang berduaan dengan seorang wanita, air yang berduaan dengan seorang wanita. Wa anahu yarfa'u hadatsal mar'ati was-sabi. Kalau pengguna kedua adalah seorang wanita juga, maka enggak ada masalah. Was-sabi, pengguna kedua adalah anak-anak, maka enggak ada masalah. Digunakan untuk bersuci dari hadas bisa, selama pengguna keduanya adalah wanita dan anak. Wa annahu la atharu li khalwatiha bit-turab. Kalau khalwahnya wanita tersebut dengan pasir, maka tidak memberikan efek. Yang memberikan efek adalah khalwahnya seorang wanita mukallafah dengan air. Dibaca lagi syaratnya. Air yang apa? Dibaca. Tahur yasir, ya enggak? Khalwah seorang wanita dengan air tahur yang sedikit itu memberikan asar terhadap air tersebut. Cuma khalwah loh, ya, cuma berduaan saja, cuma berduaan. Ya karena hadisnya bicara seperti itu. Kalau berduaannya dengan pasir, dengan pasir enggak ngefek karena hadis tersebut khusus dengan dengan air. Wala bil ma'il katsir, juga dengan air yang jumlahnya katsir qullatan dan lebih, meskipun dia khalwah tidak ada masalah. Tetap bisa digunakan untuk bertaharah bagi laki-laki maupun wanita, tidak ada masalah. Wala bil qalili idza kana indaha man yushahiduha. Tayyib, kasusnya sama, tahur yasir. Tapi wanita ini membawa teman. Nah, tidak khalwah berarti. Iya kan? Berarti enggak khalwah. Membawa teman, maka tidak. Yang masuk kamar mandi 2 orang, ya. Yang masuk kamar mandi wanita 2 orang. Jadi itu tidak menyebabkan asar terhadap air tersebut. Kalau yang masuk cuma 1. Nah, kemudian airnya tahurnya ya yasir. Kemudian khalwah, ya. Tidak ada yang nonton, cuma 1 wanitanya. Kemudian perempuannya itu mukallafah, taharahnya kamilah. Kemudian untuk mengangkat hadas. Kalau semua ini terpenuhi, maka yang berikutnya, kalau laki-laki tidak bisa menggunakan air tersebut. Kalau perempuan bisa. Wala bil qalili idza kana man indaha man yushahiduha. Kalau wanita tadi membawa teman, maka bukan khalwah, bukan khalwah, maka tidak ngefek. Laki-laki boleh. Au kanat saghiratan, atau wanita tersebut belum mukallafah. Belum mukallafah, masih kecil. Meskipun khalwah enggak apa-apa, air tersebut bisa kita gunakan. Au lam tastamilhu fi taharatin kamilatin. Nembe wudu anjok tangan, HP-ne nang jabamu ni, ya. Tadi wanita tadi keluar dari kamar mandi, ngobrol malah lunga, orang sidang melanjutkan taharahnya. Laki-laki setelahnya, antrian berikutnya boleh menggunakan air tersebut, tidak ada masalah. Karena taharahnya enggak kamilah, taharahnya enggak kamilah. Wala lima khalat bihi li taharati khabath. Taharahnya kamilah, tapi bukan hadas, melainkan najis. Setelahnya laki-laki bisa menggunakan air tersebut, ya. Itu adalah air yang berada di kolamnya, berada di kamar mandi, bukan air sisa dia bersuci, ya. Bukan air sisa dia olah air bersisa bersuci namanya air mustakmal, insya Allah sebentar lagi kita masuk. Tapi mungkin kita akhiri di sini aja biar enggak terlalu siang. Fa in lam yajid ar-rajul ghayra ma khalat bihi li taharati al-hadathi istamalahu tsumma tayammam. Sekarang kalau seorang laki-laki tidak menemukan kecuali air yang tadi. Air yang tadi tahur yasir, ya kan? Kemudian khalwah, ya, seorang wanita yang mukallafah digunakan untuk taharah kamilah, ya enggak? Kemudian digunakan untuk mengangkat hadas. Adanya cuma air itu. Air dari kolam itu, enggak ada lagi. Apa yang harus dilakukan? Istamalahu, pakai air tersebut. Tsumma tayammam, wajib. Setelah gunakan air tersebut, kamu harus tayammum. Pertama, kalau kamu langsung tayammum, kamu meninggalkan air tahur. Boleh enggak tayammum ada air? Enggak boleh. Antum tayammum sedangkan ada air, sedangkan ada air yang tahur, air yang tahur. Antum enggak boleh bertayammum dalam kondisi ada air tahur. Tapi air tahur tersebut kalau antum gunakan tanpa tayammum, air tersebut enggak sah untuk bertahur untuk antum. Susah kan? Oleh karena itu sederhananya gampang. Lakukan wudu dengan air tersebut, kemudian tayamum, selesai. Antum mendapatkan taharah dengan penuh keyakinan. Seperti itu mazhab Hanabilah. Taib, yang antum ambil sudah lumayan. Cepetan enggak sih, ndak ya? Kalau terlalu pelan nanti antum enggak selesai. Iya, anak, sekali pertemuan di kampus itu bisa 5 halaman. Nah, saya yang pelan. Iya memang, enggak, maksudnya enggak, begini. Jadi di sana Syekh mengatakan, antum harus belajar sendiri. Syekh bilang gitu. Saya cuma ngasih kunci-kuncinya, paham enggak paham urusan kamu. Iya, paham enggak paham urusan kamu, saya kasih tahu rujukan kitab yang bisa kamu ambil sebagai pendamping. Kamu baca kitab ini, insya Allah yang anda sampaikan antum paham semua. Jadi cepat, wus. Itu 4 tahun anak baru selesai dengan metode seperti itu. Ya kira-kira antum mungkin 8 tahun lah. Kira-kira. Ya, tapi sobat antum cepetkan lagi Ustaz biar kelamaan terlalu. Ya udah, anak cepetin lagi. Ustaz. Iya. Jadi kembali ke antum lah, maslahatnya kembali ke antum. Kalau antum memang siap agak cepat, anak cepetin lagi. Jadi enggak perlu anak ulang-ulang. Bablas aja terus, ngantuk terus. Ya kan. Iya, anak lebih suka begitu. Ya. Makanya anak kembali ke antum. Anak lebih suka kita, ya kan, pertemuan dua kali pertemuan, tapi pertemuan kedua ada murojaah sedikit. Ya enggak? Ya. Meyakinkan yang kemarin. Jadi anak yakin antum ketika masuk hari Senin itu sudah punya kesibukan yang luar biasa. Selasa, Rabu, Kamis, mulai agak renggang tuh baru Jumat, ya enggak? Ya Jumat antum mungkin baru sempat murojaah lagi, ya enggak? Sabtu masuk dars baru. Seperti itu. Jadi maksudnya Sabtu Ahad ini benar-benar harus paten. Antum keluar dari sini yang kita ambil di hari Sabtu dan hari Ahad harus paten. Ya paling murojaah sedikit. Antum enggak usah membebani diri. Murojaahnya sekira-kira hari Kamis, hari Jumat gitu aja lah. Manfaatkan untuk hal-hal yang lain. Jadi bagi waktu dengan jelas, bagi waktu dengan jelas. Saya murojaah lagi hari ini, hari Sabtu sudah bukan murojaah lagi. Hari Sabtu kita mulai materi baru. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Batasan khulwah itu berapa dari waktu, gimana? Berapa menit dalam? Ya cukup sesaat dia berada di dalam tanpa ada yang menyaksikan, maka dia sudah dihitung khulwah. Tidak perlu sampai 5 menit sampai. Pokoknya dia sudah di dalam. Menurut urf dia berarti sudah berada di dalam, ya sudah. Berarti dia sudah khalwah seperti itu. Jadi kalau itu yang satu rumah sama ipar itu gimana? Betul. Makanya ya itulah. Pakainya keran ngalir aja. Pakai apa boleh? Pakai. Iya, atau antum sediakan ini apa ya? Ember kecil yang dibolongi biasanya. Yang buat wudu ya. Enggak apa-apa. Antum. Iya. Iya, seperti itu. Kalau sudah khalwah ya sudah susah. Ya itu makanya alasannya apa? Itu memang terlihat memberatkan ya. Alasannya ta'abbudi kata Imam Ahmad. Alasannya enggak kita tahu. Ini yang berfatwa para sahabat, bukan Imam Ahmad. Ini yang berfatwa kebanyakan para sahabat. Kalau antum pengin yang rajih pasti bukan ini ya, silakan terserah. Imam Ahmad hanya mengambil dari fatwa para sahabat dan itu fatwa kebanyakan para sahabat. Dan Imam Ahmad tidak hanya mengambil sahabat Madinah, enggak. Yang di Mekah dia ambil. Ya kan saya sampaikan tadi, ya kan? Seluruh dunia. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, Imam Ahmad keliling dunia dua kali cuma buat ngumpulkan hadis dan asar para sahabat. Subhanallah. Nyaman kalau kita berpegang dengan seorang ulama yang seperti ini. Seperti itu. Rata-rata kolam ataupun ember kita kan kurang dari 2 bulan. Sahih. Untuk menjadikan sebagai mulut air yang mengalir, apakah harus luber? Jadi bukan air yang mengalir. Iya, tapi kalau mengalir itu atasnya saja ya. Iya, kalau buka keran berarti yang di bawah kan tetap sepertinya ya. Iya, yang atas aja yang mengalir seperti itu. Allahumma sepertinya iya enggak bisa merubah, sepertinya enggak bisa merubah. Ya ngakalinya ini memang kita cari apa? Kita nyediakan kentang khusus untuk kita lah. Itu nyaman sekali kalau kita punya penyimpanan air sendiri. Ini khusus untuk wudu selesai. Iya, antum punya penyimpanan kentang sendiri, antum tahu betul airnya bersih, airnya mutlak, antum tutup rapat sudah nyaman. Antum mau wudu ambil dari situ, ya kan? Terus punya apa namanya? Tadi yang ada bolongannya, ya kan? Ember kecil, ember cat lah, ember cat ada bolongannya, terus bikin sumpel aja, udah. Yang mana tuh mau wudhu di luar, mau di depan pagar, mau dimanapun, tidak ada masalah. Itu sekalinya kurang dari 2 bulan, apa? Iya, tidak apa-apa. Selama enggak ada najis kan, selama enggak ada najis, makanya antum tahu betul enggak ada najis karena antum tutup, ya kan? Antum tutup, enggak ada. Iya, kalau dataran lumayan. Ya, kalau airnya mengalir ya lumayan enak, nyaman. Ada lagi? Antum pengen khulwah nih kan? Gini dia, apakah khulwah itu maksudnya ada ketat kaitan mahram atau seluruhnya seluruh wanita gitu? Misal contoh kamar mandi nih dia, yang gaknya sedikit. Nah otomatis istri mandi misalnya dia di dalam kamar mandi tersebut istri mandi. Nah kan perkhulwah itu kan dia. Nah terus saya mau berbuat dari tersebut gimana dia? Loh malam kalau lihat fatwanya para sahabat tidak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Walaupun mahram itu. Iya walaupun mahram. Umum. Hatal kafirah, meskipun wanita tersebut kafir. Kan kita boleh menikahi ahlul kitab kan? Nah, boleh enggak? Boleh enggak tapi boleh. Boleh. Hah? Oh, enggak ada masalah. Mandi bareng enggak ada masalah. Iya. Kan bilang tadi yang menjadi masalah ketika khalwah. Begitu semuanya sudah di dalam ya sudah enggak ada masalah. Paham? Jadi suka barengan bae wis. Iya. Ya sebenarnya gampang. Kalau pengen wudu, iya kalau pengen wudu pintunya dibuka selesai. Iya. Kalau memang urusannya wudu atau bersuci yang enggak perlu buka aurat ya. Buka pintunya kan sudah enggak khalwah. Khalwah itu kan tempat yang tertutup maksudnya. Enggak ada orang bisa lihat, di dalamnya enggak ada yang lihat, dia betul-betul sendirian khalwah dengan air tersebut seperti itu. Ada lagi? Itu kalau apa ya? Desain di bahasa Indonesia di banyak kan kosnya kecil ya. Iya. Kalau itu ke jadwal. Nah, di situ gimana? Iya, insyaallah. Masuk pembahasan berikutnya. Air yang di bawah dua kulah kejatuhan najis meskipun setitik, meskipun setitik atau lebih kecil dari itu, kalau di bawah dua kulah maka dihukumi najis airnya, meskipun enggak berubah sifatnya. Nanti insya Allah pembahasannya kita masuk. Ya ndak kalau di kentongnya di mana? Iya, kalau di dalam iya, kalau di dalam ya khalwah. Ya taruh di luar lah. Atau kalau memang urusannya cuma wudu, pintunya dibuka. Iya, kan enggak khalwah kalau pintunya dibuka. Iya, gitu. Air pam kan termasuk air yang mengalir ya? Termasuk air mengalir. Iya. Kita kalau wudu enggak dari kolam tapi dari keran. Iya. Kan kadang kerannya masuk ke kolam. Iya. Kita bypass ke kolam aja itu bisa. Enggak ada masalah. Jadi air pam yang lewat saluran itu enggak termasuk karena dia mengalir. Jamil, barakallahu fiik. Boleh. Durung. Oh, durung bedu. Misalnya kamar mandi yang tadi lagi nanti ya. Si misalnya istri lah ya. Kamar mandi kan keluarnya itu. Nah, terus keluar adiknya laki-laki masuk. Misal, ya untuk urusan apalah gitu ya, kamar mandi, misal mandi atau apa. Nah, habis itu saya masuk buat itu boleh enggak ya? Tidak bisa karena sudah rusak airnya dari yang pertama. Iya. Tadi yang antum harus pastikan itu di dalam ngapain yang pertama. Iya itu harus dipastikan dulu. Iya kalau wanita tersebut ternyata tidak untuk toharoh ya berarti tidak ada masalah. Iya cuma mandi biasa. Ya atau pas toharoh udah beres baru mau toharoh gitu ya pintunya dibuka gitu tidak ada masalah juga. Iya, kita tahan mustamal kalau sedikit enggak apa-apa. Iya, karena masalah ini agak sedikit disampaikan dalilnya sampai dikatakan ta'abbudi karena ya memang beberapa orang melihat masalah ini sedikit memberatkan gitulah, sedikit memberatkan. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan alasannya ta'abbudi. Kita enggak ngerti hikmahnya, kita enggak ngerti alasannya kenapa kok kayak gini nemen kayak gitu. Akan tapi kebanyakan sahabat Nabi Muhammad SAW berfatwa seperti itu. Gimana? Bareng bayu satu sih beres. Rampung urusannya. Penak li cepet. Orang tidak. Pembahasannya suwe. Baik, sudah cukup. Baik, jazakumullah khair. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.